Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini adalah kajian pertama dari kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib, karya Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah, di mana kitab ini berisi tentang pembahasan ilmu fikih dan ditulis oleh salah seorang ulama besar Islam, yaitu Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti, yang meninggal tahun 1051 Hijriah. Syekh Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullah, beliau adalah salah seorang ulama yang telah berjasa besar dalam ilmu fikih. Beliau banyak mensyarah kitab-kitab fikih yang peranannya sangat penting, misalnya Matan Muntahal Iradat karya Ibnu Najjar Al-Futuhi rahimahullah, beliau syarah dalam kitab beliau Daqaiqu Linnuha. Kemudian kitab Al-Iqna' karya Musa bin Ahmad Al-Hajjawi, beliau syarah dalam kitab beliau Kasyaful Qina'. Dan Matan Zadul Mustaqni' karya Musa bin Ahmad Al-Hajjawi rahimahullah juga, beliau syarah dengan sebuah syarah yang sangat bagus yang diberi nama Ar-Radul Murbi'. Maka setelah beliau mensyarah kitab-kitab yang penting tersebut, beliau kemudian menulis sebuah matan fikih yang ringkas, yang cocok untuk pemula, dan bahkan kitab ini adalah kitab yang paling terakhir beliau tulis semasa hidup beliau. Maka kitab ini, yaitu kitab Umdatul Talib Linailil Ma'arib, merupakan ya cerminan hasil studi dan telaah beliau selama ya seumur hidup beliau. Maka langsung saja kita masuk kepada pembahasan kitab ini, yaitu bagian muqaddimah di mana beliau berkata rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'd. فهذا مختصر في الفقه. Maka ini adalah mukhtasar. Ini adalah ringkasan di dalam ilmu fikih, dalam ilmu fikih. Kata fikih secara makna bahasa itu bermakna paham. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Allah Subhanahu wa taala berfirman menukil tentang perkataan orang-orang kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Ya, mereka berkata, ya Syu'aib, wahai Syu'aib, ma nafkahu kathiram mimma takul, kami tidak memahami banyak dari yang engkau katakan tersebut. Maka di sini, ya, kata fikih disebutkan di dalam ayat ini, nafkah, bermakna nafham, sehingga kata fikih bermakna paham, secara makna bahasa Arab. Akan tapi dalam istilah syariat, kata fikih memiliki ya empat makna. Yang pertama adalah fahmu al-kitabi wa sunnah. Fahmu al-kitabi wa sunnah, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah fikih. Ya, jadi kata fikih di zaman mutaqaddimin, di zaman dahulu, di awal-awal Islam, kata fikih bermakna ya fahmu al-kitabi wa sunnah, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seluruh masalah yang dicakup oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah ilmu fikih. Sehingga orang yang disebut faqih adalah orang yang memahami ya apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Baik itu permasalahan akidah ataupun permasalahan tata cara amalan ibadah. Maka akan tetapi ya seiring berjalannya waktu, kata fikih kemudian bergeser dari kata fikih yang awalnya bermakna keseluruhan perkara ya agama, misalnya akidah, misalnya tata cara amalan ibadah, misalnya adab, masalah akhlak, semuanya tercakup dalam makna kata fikih. Ya, misalnya Abu Hanifah rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab akidah yang beliau beri judul Al-Fiqhul Akbar. Ya, beliau beri nama kitab beliau tersebut dengan kata Al-Fiqh. Maka di zaman dahulu kata fiqh itu bermakna keseluruhan perkara agama. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, kata fikih ini kemudian bergeser maknanya, sehingga kita masuk kepada definisi kedua dari kata fikih secara istilah, yaitu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu fikih adalah mengetahui tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang pengetahuan tersebut ya diambil secara istimbat dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, jadi kata fikih bermakna mengetahui ya hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, bukan bersifat i'tiqadiyah. Ya, yang sebelumnya kata fikih bermakna seluruh perkara agama, baik itu perkara akidah ataupun ibadah, baik itu perkara adab ataupun perkara akhlak. Maka setelah bergesernya, berjalannya waktu, kata fikih tersebut maknanya bergeser menjadi pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang amaliyah saja. Ya, jadi tidak mencakup perkara akidah lagi, tidak seperti sebelumnya. Kemudian, ya, min adillatiha tafsiliyah, yang didapatkan secara istimbat dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi mendapatkannya harus dari istimbat dari dalil. Ya, jika seseorang mengetahui hukum amalan ibadah, apakah amalan ini hukumnya wajib atau sunnah atau makruh atau haram atau mubah, maka ketika dia mendapatkan hukum tersebut, dia beristimbat langsung dari dalil, maka dia adalah faqih. Ilmu yang dia miliki tersebut adalah fikih. Akan tetapi jika dia tidak beristimbat langsung dari dalil, dia mengetahuinya dari misalnya dari kitab atau dari ulama, dari syekhnya atau dari ustadznya, maka ilmu yang dia ketahui tersebut bukan ilmu fikih dan dia belum mencapai derajat faqih. Ya, jadi menurut definisi kedua, syarat seseorang bisa disebut faqih dan ilmunya bisa disebut fikih adalah ketika dia mengambil langsung hukum tentang amalan tersebut ya langsung dari dalil, beristimbat langsung dari dalil. Maka ini adalah definisi kedua. Dan definisi kedua ini berarti ya cocok untuk para mujtahid. Ya, karena para mujtahid mereka mengetahui hukum-hukum syar'i itu dari dalil-dalil secara langsung, beristimbat secara langsung. Maka definisi kedua dari ilmu fikih itu berlaku untuk para mujtahid. Kemudian definisi ketiga dari fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah ma'a adillatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, ya bukan yang bersifat i'tiqadiyah, sehingga tidak lagi ya perkara akidah masuk di dalam pembahasan ilmu fikih. Tetapi ma'a adillatiha tafsiliyah, yaitu bersama dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, maksudnya adalah ketika seseorang ya dia mempelajari bahwa sebuah amalan tertentu hukumnya wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram, kemudian dia mengetahui dari kitab atau mengetahui dari syekhnya atau dari ustadznya bahwa dalil mengapa itu wajib, mengapa itu makruh, mengapa itu sunnah, mubah atau haram, ya dalilnya adalah ini. Maka ini yang disebut dengan ma'a adillatiha at-tafsiliyah, yaitu dia mengetahui hukum-hukum tersebut bersama dalilnya, bukan dari dalil tetapi bersama dalilnya. Dia sendiri tidak beristimbat langsung dari dalil, sudah diberikan dalilnya oleh kitab atau oleh gurunya, oleh syekhnya. Maka definisi ketiga dari fikih ini ya mencakup ya penuntut ilmu fikih. Ya, kita bayangkan ketika kita membaca ilmu fikih, ketika kita membaca kitab fikih atau ketika kita belajar fikih dari guru kita. Maka guru kita tersebut akan membahas sebuah amalan, menyebutkan hukumnya, kemudian menyebutkan dalilnya. Sehingga kita tahu hukum amalan tersebut dan tahu dalilnya. Tetapi kita tahu dalilnya, ya kita tahu dari mana bahwa dalil yang dipakai dalam masalah ini adalah dalil tersebut, adalah ayat tersebut atau hadis tersebut, karena kita sudah diberikan sebelumnya. Ya, kita hanya tinggal ya mencerna dan memahami dalil tersebut, dan kita tinggal mengetahui bahwa dalil ini digunakan oleh ulama mujtahid sebelumnya untuk ya berdalil dalam masalah ini. Sehingga yang beristimbat itu bukan kita. Yang beristimbat adalah ulama mujtahid sebelum kita. Akan tetapi kita tinggal ya mencerna, memahami ya dalil tersebut yang digunakan oleh ulama mujtahid tersebut ketika ya membahas masalah tersebut. Maka definisi ketiga dari fikih ini mencakup penuntut ilmu. Ya, mencakup penuntut ilmu yang telah mengetahui dalil-dalil dari masalah-masalah yang dibahas di ilmu fikih. Kemudian, definisi keempat dari fikih secara istilah adalah hifdzul masail al-amaliyah, yaitu menghafalkan masalah-masalah yang bersifat amaliyah. Ya, jadi definisi keempat dari fikih ini ya tidak membahas dalil sama sekali. Ya, seseorang ketika dia sekedar mengetahui amalan ini hukumnya wajib, amalan ini hukumnya makruh, amalan ini misalnya hukumnya sunnah dan sebagainya, maka itulah fikih. Ya. Kita bayangkan misalnya ketika seorang awam ya diajarkan misalnya atau misalnya ketika seorang awam tersebut bertanya, meminta fatwa kepada ulama atau kepada syekh atau kepada ustaz. Ya, bagaimana apa hukum dari masalah ini? Ya, maka ketika dijawab kemudian oleh ulama atau syekh atau ustaz tersebut hukumnya ini. Ya, tanpa menyebutkan dalilnya, kemudian orang awam tersebut kemudian puas dengan jawaban tersebut, maka ya menurut definisi keempat ini adalah ilmu fikih. Ya, yaitu ketika dia mengetahui permasalahan dan hukumnya tanpa mengetahui dalilnya, maka ini adalah ilmu definisi fikih yang keempat. Mengapa para ulama mendefinisikan sampai empat definisi seperti ini? Terutama definisi yang terakhir, tanpa dalil pun itu disebut fikih. Ya, karena ketika kita misalnya melihat matan-matan ilmu fikih, ya, yang para ulama menulis matan tersebut, ya, secara ringkas tanpa menyebutkan dalilnya, kita tetap sebut, ya, kitab tersebut, ya, kita tetap menyebut kitab tersebut sebagai kitab fikih, sebagai matan fikih, walaupun tidak ada dalilnya. Ya, jadi ini menunjukkan ya bahwa ya ketika masalah-masalah tersebut, selama masalah tersebut adalah masalah amalan ibadah ya, seperti sholat, seperti zakat, puasa, haji, umroh dan seterusnya, seperti hukum-hukum muamalat, hukum-hukum jinayat dan seterusnya, maka ya selama itu berisi tentang pembahasan amalan-amalan ibadah, walaupun tidak ada dalilnya, kita tetap sebut itu sebagai kitab fikih. Ketika kita misalnya menuju ya berangkat menuju kajian yang di situ dibahas tentang ilmu fikih secara ringkas tanpa dalil, misalnya hanya menyebutkan permasalahan-permasalahan dan hukum-hukumnya, maka ya kita tetap menyebut kajian tersebut sebagai kajian fikih. Itu mengapa ya definisi keempat itu ya juga penting untuk disebutkan. Jadi kita lihat di sini secara istilah ya ilmu fikih itu memiliki empat definisi. Ya, definisi keempat adalah definisi yang paling ya yang paling awam. Ya, definisi keempat adalah definisi yang paling awam. Penuntut ilmu ketika baru belajar fikih, maka dia akan berhadapan dengan definisi keempat dari ilmu fikih. Kemudian ketika dia mulai mempelajari dalilnya dari permasalahan-permasalahan fikih yang dibahas di kitab fikih tersebut, maka dia nanti akan naik kelas menuju definisi fikih yang ketiga. Kemudian setelah itu ketika dia mempelajari fikih, ya memperdalam ilmu fikih, kemudian memperdalam ilmu usulul fikih, memperdalam ilmu tentang bahasa Arab, dan seterusnya ilmu-ilmu alat, sehingga dia bisa beristimbat langsung dari dalil, maka nanti dia naik kelas menjadi ya menuju definisi ilmu fikih yang kedua. Kemudian ketika dia mempelajari agama, tidak hanya mempelajari tentunya masalah amalan ibadah, akan tapi juga dia harus belajar tentang masalah i'tiqad, masalah akidah. Dan dia juga harus mempelajari masalah adab dan akhlak. Seluruh apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, dia harus pelajari. Maka ketika dia bisa mencapai taraf ini, maka dia akan naik kelas menuju definisi fikih yang pertama. Maka inilah di antara ya, definisi fikih yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa naik kelas di dalam pelajaran fikih kita. Kemudian penulis berkata, "Fa hadza mukhtasarun fil fiqh ala madhhabil Imam al-Amsal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal." Ini adalah ringkasan mukhtasar di dalam ilmu fikih berdasarkan mazhab Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tashtaddu ilaihi hajatul mubtadi'in, yang sangat dibutuhkan oleh para pemula dalam ilmu fikih. Sa'alanihi ba'dul muqassirina wal ajizin, ya, yang sebagian orang yang lalai Ya, al-muqassirin maksudnya orang yang lalai, yang dia itu seharusnya bisa mempelajari ilmu fikih dari kitab yang lebih tebal, akan tetapi dia masih ya meminta kepada Syekh Al-Buhuti rahimahullah kitab yang ringkas dalam masalah ilmu fikih. Kemudian juga al-ajizin, orang-orang yang memang tidak mampu untuk mempelajari kitab yang lebih tebal. Ya, dia belum mampu, dia masih pemula. Maka dia bertanya kepada Syekh Al-Buhuti, meminta kepada Syekh Al-Buhuti untuk menulis sebuah kitab yang ringkas dalam ilmu fikih. Jadi penulis di sini menyebutkan alasan mengapa beliau menuliskan kitab ini, ya. Alasan dan motivasi mengapa penulis menuliskan kitab ini adalah karena diminta oleh ya orang lain. Dan inilah di antara kebiasaan yang terjadi, ya, yang banyak terjadi, ya, seorang ulama itu menulis sebuah kitab atau membuat sebuah kajian, membahas sebuah masalah ketika banyak pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Kemudian penulis berkata, ja'alahullahu khalisan liwajhil karim wa sababan lizulfa ladaihi fi jannatin na'im wa naf'a bihi innahu huwar raufur rahim. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya amalan menulis kitab ini ikhlas liwajhil karim, ya, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa sababan lizulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan ya menjadi sebab untuk bisa ya dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya, ya, di jannahnya kelak. Wa nafa'a bihi innahu huwar raufur rahim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat ya membuat kitab ini ya bermanfaat bagi penulis dan bagi kaum muslimin, ya, innahu huwar raufur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka demikianlah mukadimah yang ditulis oleh penulis rahimahullah. Insyaallah kita akan membahas kitab ini berikutnya di kajian berikutnya, di kajian mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.